Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم, قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pertemuan sekarang, insyaallah ta'ala kita akan masuk pada rukun Islam yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Jibril alaihi salam datang kepada beliau menanyakan tentang Islam. Yang kedua yaitu wa tuqimas shalah, ucapan beliau yaitu hendaknya engkau mendirikan salat. Iqamatus shalah disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ini padanya mencakup empat perkara. Keempat perkara ini merupakan unsur penting dalam salat kita. Karena yang namanya salat tidaklah kita melaksanakan salat begitu saja, namun ada ketentuan-ketentuan yang mana sholat kita ini bisa disebut sholat yang sahihah, juga bisa diterima atau berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud oleh beliau keempat perkara tadi? Yang pertama adalah tu'addi sholawatil khams al-mafrudah fil yaum, yang pertama maksudnya adalah iqamus shalah, yaitu na'am fatuqimus shalah bi anta tiyabiha kama ja'a biha nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari tuqimus shalah di sini yang pertama adalah hendaknya salat yang kita laksanakan ini seperti apa yang datang riwayat dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, sholat kita harus mencontoh dan mencocoki sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ketentuan yang pertama. Yang dimaksud dengan iqamatus shalah atau iqamus shalah. Satu ini sangat penting sekali. Mohon diperhatikan, salat kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis riwayat Imam Bukhari, dari hadis Malik bin Ibnu Huwairis, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW menyatakan tentang hal ini, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap kita sebagai umatnya. Falladzi ra'ahu bi'ainihi yaqtadi bih, walladzi balagahu khabaruhu wa haditsuhu sahihah yamtasilu wa yusalli kama fil ahaditsi sahihah allati balagathu. Orang yang melihat langsung beliau, yakni para sahabat, ini yaqtadi bih, mencontoh beliau langsung ketika beliau salat. Sehingga dalam sebuah riwayat yang lain, pernah Rasul mengajarkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain naik ke atas mimbar, salat di atas mimbar, dan mengajarkan supaya bagaimana para sahabat melihat beliau salat. Adapun orang yang tidak pernah melihat beliau, tentunya kita di zaman-zaman setelah beliau meninggal, setelah para sahabat meninggal, itu wajib ya mencontoh beliau dengan cara melihat, mengamalkan hadis-hadis dan khabar-khabar yang sahih yang datang beliau, yang datang dari beliau tentang bagaimana tata cara salat beliau. Hadza min iqamatis shalah ay yusalli ala sifatil lati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuaddi sholata biha. Ini merupakan unsur yang pertama. Hendaknya seorang muslim harus mencocoki beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencocoki salatnya beliau. Kita perhatikan di dalam hadis-hadis yang sahih terriwayatkan alhamdulillah kepada kita bagaimana takbiratul ihram beliau, takbiratul ihram beliau. Nah, bagaimana beliau bersedekap, bagaimana pula beliau sujud, ruku, iktidal sujud. Bagaimana pula beliau memposisikan tangan dan kakinya ketika sujud. Ini semua teriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wajib bagi kita sebagai umat Nabi kita, Nabi Muhammad, yang mengaku sebagai umat beliau, untuk mencocoki solatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dikatakan iqamatus shalah, engkau mendirikan salat. Lalu bagaimana kalau salatnya tidak mencocoki atau tidak mencontoh salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentu hal ini kembali kepada konsekuensi anna Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya wajib bagi kita sebagai umat Muhammad untuk mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan, apalagi dalam hal ibadah. I'tiqadan, akidahnya akidah sebagaimana yang akidah beliau bawa. Ibadahnya, ibadah yang beliau contohkan. Akhlaknya, mari kita mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Muamalah beliau beserta orang lain, muamalah beliau dengan orang tua, muamalah beliau dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, dan dengan orang yang sebaya. Ini sudah teriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jangankan masalah perkara salat yang begitu besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, ayusalliyaha fil waqtil ladzi haddadahu Allahu laha. Hendaknya seorang itu salat pada waktu yang ditentukan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang masyhur dalam surat An-Nisa ayat 103 sering kita dengar, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Subuh jelas waktunya. Zuhur, kemudian asar, ya. Kemudian maghrib, isya, ini sudah dijelaskan waktu-waktunya dalam kitab-kitab fikih. Tentu dalam hal ini kita tidak berpanjang lebar dalam masalah membahas tersebut. Butuh waktu yang sangat panjang. Di sini disebutkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin, yang diwajibkan atas kaum mukminin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Sholat yang lima waktu. Kemudian beliau menyatakan, fala yukhrijuha an waqtiha. Li'anna al-maqsuda ayyusalliya kama amarallah wallahu amaraka an tusalliya sholata fi waqtiha. Sedangkan yang dimaksud engkau sholat, yang dimaksud kita sholat, ya, itu sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang perintah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk sholat pada waktunya. Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali ahab ilallah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau menyatakan, as-salatu ala waktiha, as-salatu li waktiha, sholat pada waktunya. Amma man yatasarrafu wa yusalli ala hawahu mata ma arada wa mata ma qama min naumi au farga min sughli fa hadha salatuhu ghairu sahihah. Adapun orang yang salatnya sesuai dengan hawa nafsunya, ya, kalau dia kepingin salat di awal waktu, ya salat. Kalau dia kepingin diakhirkan, ya diakhirkan. Dia sholat sesempatnya saja. Di tengah-tengah kesibukannya, belum sholat duhur dia. Contoh misalkan, belum sholat duhur, saking sibuknya pekerjaan dia, sehingga 5 menit mau waktu asar, dia baru sholat duhur. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Sesuai dengan keinginan dia, tidak terikat oleh sama sekali oleh aturan. Mau sholat di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya, terserah dia. Nah, tidak ada ikatan sama sekali. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan keluar dari waktu sholat. Bahkan na'udzubillah min dalik, banyak dari kita, dari kalian kaum muslimin, saking sibuknya waktu yang dia gunakan untuk urusan-urusan dunia misalkan, sehingga saking sibuknya akhirnya luput dari yang namanya sholat. Ketika ditegur, apakah anda sudah sholat zuhur? Aduh, lupa saya. Waktunya sudah habis. Sudah sholat asar, adzan asar, baru ingat saya belum sholat zuhur. Yang demikian ini contohnya sangat banyak sekali. Nas'allahu salamu wa al-afiyah. Li'annahu lam yusalli sholatal lati amarallahu biha. Kalau demikian keadaannya, berarti dia belum sholat sebagaimana yang Allah perintahkan bagaimana dia sholat. Wa innama shala salatan ala hasabi hawahu, melainkan dia salat sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, waktunya yang telah ditentukan dia atur sendiri. Di tengah-tengah, naam, apa namanya, waktu penghabisan dari kehidupan dia, bekerja dia, waktu penyisaan baru dipakai salat. Padahal salat merupakan perkara yang sangat penting, bahkan merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi diperhatikan ikhwani fi din azanillah wa yakum kaum muslimin. Sehingga unsur yang kedua ini, yaitu sholat pada waktunya. Jangan sekali-kali kita meremehkan yang namanya sholat, sehingga kita pun luput dari keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik amal atau seamal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian yang ketiga, yang dimaksud iqamatis shalah adalah al-khusyu' fiha. Berusaha untuk khusyuk ketika salat. Wa hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika salat. Falladhi yusalli bi jismihi walakin qalbahu ghaibun, laisa lahu min salatihi illa ma aqala minha wa hadara qalbuhu fiha. Adapun orang yang sholat, jasadnya sholat, akan tetapi hatinya kemana-mana, ngalir ngidul bahasa kitanya, ya, Dia sholat tetapi hatinya sapar kesana kemari. Nah, dia tidaklah dia sholat kecuali apa yang dia fokus atau dia pahami, dan dia menghadirkan hatinya ketika sholat. Ini yang diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Wa dzalika bihasabi naam khusyu'i. Ketika seseorang khusyuk dalam salatnya, ini disebutkan dalam banyak-banyak riwayat, ya. Dia bisa dalam keadaan pahalanya bisa sedikit berkurang. Berarti khusyuknya kurang. Khusyuknya lebih ditingkatkan lagi, pahalanya naam sedikit bertambah. Yang tadi yang awal pahalanya sedikit, kemudian yang kedua pahalanya sedikit bertambah, kemudian yang ketiga pahalanya sempurna. Sebaliknya begitu, kalau dia kurang khusyuk, yang pertama dia bisa pahalanya berkurang satu, misalkan seperempat. Keadaan yang kedua, seseorang yang sholat karena khusyuknya ini dipengaruhi oleh khusyuknya, dia pahalanya bisa dikurangi setengah dari sholatnya. Kemudian bahkan na'udzubillah min dzalik, seseorang yang sholat tidak diganjar sama sekali meskipun dia tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya. Disebutkan oleh beliau di sini, as-sholatu saqilatun atib. Beliau menyebutkan dalilnya dalam surat Mukminun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dalam sholat mereka khusyuk. Kemudian beliau menyebutkan, as-sholatu saqilatun ila alal khusyi'in. Sholat itu terasa berat, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha takunu alaihim yassaratan wa taladzuna biha. Karena sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang khusyuk ini merupakan satu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan pada tingkatan mereka berlezat-lezatan ketika sholat. Ini keistimewaan orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Berbeda dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, sangat berat bagi mereka. Wal khusyu'u ruhus shalah, was shalatun bila khusyu'in kajasadi bila ruhin. Sedangkan yang namanya khusyuk itu ada ruhnya salat. Salat tanpa khusyuk bagai jasad tanpa ruh. Wa in kana qad shalla fi dhahir wa la yu'mar bil i'adah. Meskipun orang tersebut secara zahirnya memang salat dan tidak diperintahkan untuk mengulangi salat meskipun tidak khusyuk dalam salatnya. Lakin laisa lahu fiha thawabun. Namun ternyata dia tidak mendapatkan pahala. Apakah mau kita seperti ini? Tentu jawabannya tidak. Faqad yakhruju minha wa laysa ma'ahu ajrun abadan. Terkadang naam keluar dari salat tetapi dia tidak mendapatkan satu pahala pun. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, karena naam qalbunya tidak khusyuk. Bahasa kitanya ngancelong ke sana kemari ketika sholat. Naam, ternyata keluar selesai dari sholat tidak mendapatkan satu pahala pun. Li'annahu lam yahdur qalbuhu fiha min awwaliha ila akhiriha. Karena dari awal dia sholat sampai salam, ternyata dia tidak menghadirkan hatinya, tidak khusyuk. Allahu Akbar takbiratul ihram. Mulai takbiratul ihram, dia sudah ingat segala macam problem-problem yang ada di rumah tangga, yang ada di madrasahnya, yang ada di kantornya, yang ada di perusahaannya, yang punya pabriknya 5, 7, 8, yang punya mobilnya 9, 10, terus ya. Otaknya itu, hatinya dan pikirannya itu disibukkan dengan urusan-urusan seperti itu. Sehingga ketika dia sholat berjamaah ceritanya, ternyata tidak terasa sudah salam. Barusan saya tadi takbirat ihram ternyata sudah salam. Karena ternyata 4 rakaat yang dia sholat padanya semuanya ngelamun. Ini hati-hati ikhwani fi dinna azza wa jalla wa iyyakum. hati-hati ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dari tidak khusyuk ketika sholat. Jangan sampai kita digolongkan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala ketika sholat. Demikian masalah khusyuk. Insya Allah nanti pada kita selesaikan dulu rukun yang pertama, yang kedua ini sholat, nanti akan sambung dengan pembahasan tentang khusyuk. Di sana ada apa cara-cara atau langkah-langkah bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk. Insya Allah Taala. Kemudian yang berikutnya, yang berapa nih? Yang ke? Empat. Yang keempat. Yang terakhir. Wa min iqamatis sholah. Salatuha fil masajidi ma'al jama'ah. Dan di antara konsekuensi atau unsur yang sangat penting dalam apa sih makna tuqimus shalah itu ialah berjamaah di masjid. Tapi ingat catatan ini khusus bagi kaum laki-laki. Adapun bagi perempuan tidak diwajibkan salat berjamaah di masjid. Bahkan bagi perempuan afdalnya sholat di rumah, namun kalau ke masjid tidak mengapa, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Ini kaidah para ulama. Kita ulangi, sholat bagi laki-laki hendaknya atau diwajibkan di masjid secara berjamaah, namun bagi perempuan afdalnya di rumah, namun kalaupun dia pergi ke masjid tidak mengapa kalau aman dari fitnah. Kita baca sarah beliau. Fa innal jama'ah wajibatun 'alal a'yan yani 'alal ashkhas. Fa kullu muslimin yaqdiru 'ala huduril masjid was shalah ma'al jama'ah yajib 'alaihi dzalik. Setiap laki-laki muslim yang mampu untuk datang ke masjid menghadiri salat secara berjamaah maka wajib atasnya demikian itu. Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban menyatakan, "Man sami'a an-nida' falam yujib fala salata lahu illa min udrin." Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak menyambut seruan azan tadi, tidak pergi ke masjid, "Fala salata lahu illa min udrin." Maka na'am salat dia tidak sempurna kecuali kalau ada udzur. Rinciannya ikhwani fiddin azanillahu wa yakum kaum muslimin yang saya hormati rahiman yarhamakumullah. Salat diwajibkan bagi laki-laki yang mampu untuk datang ke masjid salat secara berjamaah. Tidak ada udzur yang menghalangi bagi dia untuk salat berjamaah. Di antara contoh udzurnya misalkan sakit. Ini tidak wajib bagi dia untuk datang ke masjid secara sholat secara berjamaah. Sakit sehingga dia tidak mampu untuk datang ke masjid. Ini uzur contoh. Misal uzur yang berikutnya, ada hujan yang sangat deras sehingga timbul masyakoh bagi dia untuk pergi ke masjid. Misalkan hujannya sangat deras, payungnya sampai menyon, atau misalkan meskipun dipayung karena saking deras bajunya jadi basah. Atau disebut oleh Syekh Utsaimin, misalkan jalanan banyak lumpur, banjir dan segala macamnya. Pokoknya sangat berat kita kalau pergi ke masjid, yang seperti ini dikasih udzur untuk tidak datang ke masjid. Kalau begitu bagaimana sholatnya? Sholat bersama keluarganya di rumah, istri dan anak-anaknya di rumah. Di antara udzur berikutnya misalkan, na'am, nanti disebutkan insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu diantara contoh seseorang tidak mendapatkan udzur untuk tidak datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi aw fi baitihi limada syuri'al adzan. Ini kata beliau. Masya Allah. Beliau menyatakan, kalau saja sholat itu tidak diwajibkan, ya, kalau saja semua sholat kalau saja semua orang sholat itu di rumahnya, di tempatnya masing-masing, tidak berjamaah ke masjid, lalu bagaimana kata beliau disyariatkan adanya azan? Kalau misalkan sholat itu di rumah masing-masing, lalu kata beliau Kalau begitu kenapa disyariatkan azan? Ini mengisyaratkan akan wajibnya sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Beliau menyatakan, limada syuri'a ayyakul al-mu'adzin. Bagaimana ya disyariatkannya bagi seorang muadzin untuk menyatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yani ta'alu ta'alu shollu ma'al jamaah, sini sini hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemari kemari salat berjamaah di rumah-rumah Allah. Kalau tidak diwajibkan salat berjamaah, kenapa harus ada syariat azan ini? Kenapa harus ada ucapan muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Demikian saya berdalil, illa man kana lahu udzurun, kecuali bagi orang yang punya udzur tadi, sakit karena hujan deras, apalagi karena lapar misalkan, ya sangat lapar keadaan, hidangan sudah dihidangkan di meja, ini udzur bagi dia untuk tidak datang salat berjamaah ke masjid. Adzan sudah dikumandangkan tapi dia perutnya keroncongan sampai bunyi-bunyi, sudah lapar sekali, ya seperti ini gugur kewajiban bagi dia untuk sholat berjamaah. Silakan makan dulu dengan tenang meskipun sholat berjamaah terlewat, setelah itu baru dia sholat meskipun sendirian. Nah, kenapa? Nanti ada pembahasannya tentang masalah ini, masuk pada bab khusyuk nanti. Aulaisa indahu jamaah, atau seseorang yang tidak mendapati jamaah, boleh bagi dia untuk sholat sendirian. Misalkan dia pergi ke sebuah daerah, tidak ada masjid, dia tinggal di sebuah tempat tidak ada masjid, tidak ada azan, tidak kedengaran azan, dia sudah sudah waktunya masuk sholat, tapi tidak ada yang azan, tidak ada masjid, maka ketika keadaan seperti ini boleh bagi dia untuk sholat sendirian di tempatnya. Paham ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Permasalahan seperti ini kalau mau dipanjangkan ya panjang, kalau mau dipendekkan ya pendek sebetulnya ya. Kalau mau disarai panjang ya panjang pembahasannya. Mudah-mudahan pada pembahasan masalah-masalah fikih bisa dibahas insyaallah taala. Nah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah jami'an. Ini 4 unsur salat. Bagaimana kita bisa dikatakan iqamatus salat? Yang pertama tadi, hendaknya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat, baik secara gerakannya maupun secara bacaannya. Gerakannya kita coba untuk menelaah. Naam. Dengan cara belajar ilmu agama yang benar, kemudian membaca kitab-kitab atau buku-buku bacaan yang naam, yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Silakan baca, pelajari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ada sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menulis tentang permasalahan salat khusus. Kitab ini sangat bagus sekali. Awalnya beliau menulis kitab ini dengan panjang lebar sekali, sampai 4 jilid. Saya punya kitabnya sampai 4 jilid, kemudian dirinci lagi sampai segini tebalnya. Dirinci lagi, dipermudah bagi para pembaca. Silakan, terjemahannya pun insyaallah sudah ada. Silakan, kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Bagaimana sih sholatnya Nabi kita Muhammad SAW? Mari, dari mulai sekarang. Karena kita sudah paham ilmunya, wajib bagi kita untuk mengikuti beliau sebagaimana konsekuensi syahadat kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, juga kita harus sholat pada waktunya. Jangan sampai melalaworakan waktu sholat, istilah kitanya. Jangan sampai mengenteng-entengkan waktu sholat sehingga bisa keluar dari waktunya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang terakhir tadi, kita sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sudah? Berapa? 20. Tuhan ibidin azanallahu wa yakum. Tentang khusyuk ini, ya, tentang khusyuk, sengaja pembahasannya dipisahkan supaya menyelesaikan kitabnya dulu. Tentang khusyuk ini juga merupakan alamat dia sebagai seorang mukmin. Tanda seorang mukmin itu khusyuk dalam sholatnya. Ayat yang sudah kita baca tadi dalam surat Al-Mu'min ayat 1-2, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang di dalam solatnya mereka khusyuk. Naam. Kemudian di dalam ayat berikutnya berbicara tentang khusyuk pula. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah menyatakan wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah dan berdirilah karena Allah dalam solatmu khusyuan, secara khusyuk. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tentang ayat ini. Wa qumu lillahi qanitin, qanitin ay khusyuan wa khudu'an. Masih berkaitan dengan ayat ini, Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya, Sahih Muslim, membuat sebuah bab tentang haramnya berbicara ketika salat. Beliau membawakan riwayat dari Zaid bin Al-Arqam. Ya. Zaid bin Al-Arqam ini berkata, dulu kami yaitu para sahabat dulu biasa berbicara ketika sholat itu, ya. Jadi kita sholat di sini, sahabat bicara itu masih dibolehkan dulu. Namun ketika turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu berdiri dalam sholatmu secara khusyuk, maka kami pun, kata Zaid bin Al-Arqam, dilarang dan diharamkan untuk bicara ketika sholat. Ini karena berkaitan dengan khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kalau dia bicara ketika sholat, ya kan? Bagaimana dia khusyuk kalau misalkan dia bercakap-cakap ketika sholat? Tidak mungkin bisa khusyuk. Nah, setelah ini baru, dan ini merupakan sebab nuzul hadzal ayat. Nah, sebab turunnya ayat ini, wa qumu lillahi qanitin. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Imam Muslim juga membawakan sebuah bab tentang perintah khusyuk ketika sholat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya fulan," beliau menegur salah seorang yang salatnya kurang bagus. "Ya fulan, ala tuhsinu salatak?" Tidaklah kamu memperbagus salatmu. Kemudian Rasul menyatakan, "Ala yanduru al-musalli ila salat kaifa yusalli fa innaha yusalli li nafsihi." Tidaklah seorang yang sholat itu melihat bagaimana ketika dia sholat. Bagaimana ketika dia sholat, apakah sudah bagus sholatnya, sudah khusyuk atau tidak. Disebutkan oleh Imam Muslim hadis ini dalam bab beliau, perintah sholat dalam keadaan khusyuk. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Ternyata para ulama pun telah mencantumkan beberapa masail atau amalan-amalan yang bisa mendukung kita bisa khusyuk ketika sholat. Satu, amalan yang pertama supaya kita bisa khusyuk ketika sholat adalah zikrul maut inda sholat. Mengingat kematian ketika sholat. Bagaimana maksudnya? Dia sholat, misalkan sholat sekarang Isya, ya, sholat Isya. Dalam hatinya, sudah, ini sholat terakhir saya. Jangan-jangan setelah sholat ini, setelah Isya ini, saya tidak bernyawa lagi. Artinya, saya sudah tidak bisa sholat subuh lagi nanti besok. Sehingga pantas bagi dia untuk memperbagus khusyuk ketika sholatnya. Karena sudah merasa, jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Kalau orang sudah seperti ini keadaannya, ketika sholat, mesti bagi dia untuk membaguskan sholatnya. Allahu Akbar. Langsung ingat mati. Kemudian dia pun berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik, yang juga disahihkan oleh Asy-Syalbani dan Sahihul Jami. Beliau menyatakan dalam sholatnya, dalam sabdanya. Baik. Nam uzkur al-maut fis sholat. Hendaklah mengingat kematian dalam solatmu. Fa inar rajula idza dzakara al-maut fi sholati la hariyun ayyusina sholata. Karena sesungguhnya seseorang itu kalau mengingat kematian di dalam solatnya, itu mesti membawa dia suatu perkara yang bisa membaguskan dia sholat, membaguskan sholatnya. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka sholatnya dia baguskan. Kemudian beliau melanjutkan, wasoli sholatan rojulin, wasoli sholatar rojulin, dan sholatlah seperti sholatnya seseorang, la yadhunnu, yang tidak menyangka, yusolli ghairu sholatiha, yang dia tidak menyangka bisa sholat lagi setelah sholat itu. Artinya, dia berperasaan, oh jangan-jangan setelah hari ini, setelah sholat ini, saya pun meninggalkan dunia ini. InsyaAllah, cara yang seperti ini, ketika antum amalkan, maka akan mendapatkan kehusuan. Kemudian berikutnya, hal yang bisa mendukung kita supaya khusyuk dalam sholat adalah memahami makna-makna bacaan sholat. Ini harus diperhatikan ini, ikhwan fillah, na'azani Allahu wa iyyakum. Ketika kita paham bacaan, ketika kita sholat, paham apa yang kita baca, ini akan menghadirkan hati kita lebih khusyuk. Katanya Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau hati itu sibuk dengan kebaikan, keburukan akan kalah. Jadi ketika kita sholat khusyuk, dan kita pun paham apa yang diucapkan oleh lisan kita, memahami Allahu Akbar, paham apa yang kita ucapkan. Kemudian dia membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, doa iftitah. Paham apa yang dia ucapkan. Atau doa-doa iftitah yang lainnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Ketika maksud dia masuk pada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Paham apa yang dia baca. Seperti ini akan terus, di samping tadi, mengingat kematian tadi, didukung, dia paham apa yang dia baca. Nah, sebaliknya, kalau dia tidak paham apa yang dia baca, ini setan akan mudah masuk. Kemudian dia membaca lisannya, tetapi pikiran dan hatinya melayang kemana-mana. Betul kan kata Ibnu Qayyim? Kalau hati itu sibuk dengan kebaikan, kejelekan akan kalah. Sebaliknya, kalau hati itu sibuk dengan yang lalai-lalai tadi, memikirkan sesuatu-sesuatu yang lalai tadi yang mengganggu sholat, maka dia pun akan tersibukkan dengan sholat, sholatnya dengan hal-hal tadi. Sehingga kalah hatinya, kebaikannya pun menjadi hilang. Khusyuknya pun menjadi tidak ada. Tolong ini diperhatikan. Bagaimana sih caranya supaya kita memahami bacaan-bacaan kita ketika sholat? Ya, caranya antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, terus menuntut ilmu agama. Tanyakan kepada orang-orang yang telah ahli dalam ini. Mas, bagaimana sih makna takbiratul ihram itu Allahu Akbar? Kasih bukunya, kasih majalahnya, kasih bulletinnya. Kasih kasetnya kalau kita tidak mampu. Kalau ada yang bertanya, mas bagaimana sih tafsir Al-Fatihah? Sudah dibahaskan di sini tafsir ya? Naam. Alhamdulillah diamalkan. Tafsir Al-Fatihah. Dari mulai tafsir An-Nas. Kemudian Al-Falaq. Kemudian Al-Ikhlas. Dan seterusnya. Naam. Ini akan membantu sekali dalam khusyuk ketika sholat. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya. Sesuatu yang bisa mendukung kita khusyuk adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Nah, ini ya. Ini yang sering terjadi pada kaum muslimin. Sehingga ada istilah, kenapa saya sholat kok masih tetap bisa maksiat? Ya. Padahal Allah Ta'ala menyatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok saya sholat? Sholat tapi kok saya terus maksiat, bisa maksiat. Jawabannya tadi, sudahkah sholat Anda mencontoh Nabi? Sudahkah sholat Anda dikerjakan pada waktunya? Sudahkah sholat Anda khusyuk? Sudahkah sholat Anda berjamaah bagi laki-laki di masjid? Sudah belum? Naam. Ini sangat menentukan sekali. Sehingga dia sholat tapi maksiat, sholat maksiat terus begitu. Naam. Meninggalkan maksiat dan dosa akan sangat mempengaruhi kehusuan sholat seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang namanya dosa, maksiat itu menjadi benteng yang kokoh bagi kehusuan seseorang. Tidak akan bisa khusyuk biidnillahi ta'ala. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini tidak akan bisa mengantarkan kepada khusyuan. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Ayat ke-11 Allah menyatakan, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasib mereka sendiri. Kalau Anda mau sholatnya khusyuk, mari tinggalkan sedikit demi sedikit kebiasaan jelek Anda. Secara total, ya, semampu kita. Apa yang dilarang oleh agama ini, apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad, apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Jadilah orang-orang yang muttaqin, sehingga dia bisa khusyuk ketika sholat. Sehingga jangan disalahkan. Katanya, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul. Kalau sholat Allah sudah memenuhi kriteria tadi, termasuk khusyuk di sini. Ya. Kita bisa bayangkan kalau orang bermaksiat itu, ya, kalau orang sudah bermaksiat itu, hatinya itu gundah. Ya. Pikirannya ruwet enggak karuan. Orang yang sering maksiat begitu keadaannya. Wajahnya pekat. Jangankan sholat khusyuk, bahkan naudzubillah min dzalik, untuk sholat saja dia tidak bisa. Jangankan sholatnya mau khusyuk, kadang-kadang dia tidak mengerjakan sholat. Kalau orang sudah berkecimpung dengan maksiat-maksiat yang subhanallah yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, dia keadaannya sudah kacau balau misalkan, ternyata jangankan untuk khusyuk, sholat pun dia tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga setan akan sangat mudah untuk menggoda dia, ahlul ma'asi ini. Kemudian yang berikutnya, yang mendukung ketika kita sholat adalah hendaknya memperhatikan waktu kita dengan waktu kita mencari ma'isyah, mencari pekerjaan dengan waktu-waktu sholat. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keadaan kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban sholat. Naam. Ini dilihat dari beberapa segi. Satu, dari kehalalan rezekinya. Jangan sampai seorang muslim sholat, dia punya perusahaan pekerjaan yang haram. Sehingga tidak akan mungkin bisa khusyuk. Karena apa? Yang dimakan sama dia itu adalah barang haram. Misalkan dia menghasilkan hartanya dari hasil riba. Atau dari hasil judi. Atau dari hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dia makan dari situ, keluarganya pun makan. Sholat dia tidak akan bisa khusyuk. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, masuk dalam Arba'in nanti hadis yang ke-10, Rasul menyatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. "Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bil mursalin." Sesungguhnya Allah juga memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan orang-orang mursalin, yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal soleh. "Inni bima ta'maluna basir." Sungguhnya aku Maha melihat apa yang kalian kerjakan. At-thayyib di sini kata para ulama, baik thayyib secara zatnya makanannya bagus, bergizi, bukan makanan yang beracun. Ini enggak boleh. Baik yang berikutnya, yang kedua halal. Jadi baik di sini, thayyiban di sini halal, dan makanan zatnya pun bagus. Baik. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, konteks hadis, dan menyebutkan di akhirnya, "Summa dzakara rajula yutilu safar." Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang safar sangat jauh. Ash'asa aghdaro, sampai na'am, sampai kusam. Ya, sampai berdebu. Rambutnya sudah kusam dan semuanya berdebu. Saking sampai jauhnya perjalanan saparnya. "Yamudu yadahi ila sama." Kemudian orang yang sapar tadi menengadahkan langit, tangannya ke langit. Sambil berdoa, "Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Rabbu, aku meminta ini. Wahai Rabbu, aku minta itu." "Wa mat'armu haramun. Wa mashrabuhu haramun. Wa malbasu haramun. Wa gudya bil haram. Fa'ana yustajabu lidhalik." Sedangkan orang yang sapar tadi, makanannya ada makanan haram. Minumannya minuman yang haram. Bajunya pun dihasilkan dari baju dari perusahaan yang haram. Semuanya dari yang haram. Tumbuh dari yang haram. fana yustajabu lidzalik, maka bagaimana dia bisa diijabah doanya, bagaimana dia akan khusyuk dalam salatnya. Demikian ya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, harus mencari pekerjaan yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan sampai pekerjaan dia bertabrakan dengan waktu-waktu sholat. Nah, misal satu contoh, dia bekerja di sebuah pabrik. Pabrik membuat sebuah peraturan yang sangat ketat bagi karyawannya. Tidak boleh sholat kecuali di akhir waktu. Sholat duhur sampai jam 3 kurang seperempat. Astagfirullahaladzim. Ini kata manajernya. Sehingga kita yang punya iman, dan ini saya katakan, innaha lakabiratun ila alal khasyin, yang seperti ini sangat berat, apalagi gajinya sudah 7 juta. Ya, gajinya sudah 10 juta. Mau keluar itu berat. Ya Allah Karim. Gaji 10 juta ya Allah, tapi sholat saya begini terus umur-umur. Kalau dia paham, kalau dia khusyuk, paham tujuan hidup dia untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk tujuan-tujuan dunia itu, dia akan keluar dari pabriknya. Maaf Pak, saya lebih baik keluar daripada sholat saya seperti ini terus. Saya yakin orang seperti ini akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Ini satu contoh. Ya, pekerjaan yang mengikat. Sehingga para ulama, bahkan para nabi, para ulama, para tabi'in, para sahabat, mereka lebih baik, mereka lebih senang, ya, menyuruh kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad, untuk mencari pekerjaan yang tidak mengikat. Berdagang, ya, berdagang itu kan kuma kita, kuma orangnya kan dagang itu. Mau libur, mau tidak, mau punya uang, mau tidak, yang penting, wis, anak-anak bisa makan, istri bisa makan. Sholat tenang, khusyuk, masya Allah, enak, tenteram, daripada kayak tadi. Ya, saya katakan innaha lakabiratun illa alal khusyuk. Namun yang seperti ini berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, hal yang penting juga yang bisa mendukung kita untuk sholat adalah meluruskan shaf. Ya, ini bagi sholat berjamaah. Meluruskan shaf dan merapatkan. Ini jangan dianggap enteng. Kita ulangi, meluruskan shaf dan merapatkan shaf ini merupakan satu amalan yang bisa mendukung kita khusyuk ketika sholat. Apa buktinya? Rasul menyatakan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul sufub, luruskan dan rapatkan shaf-shaf kalian. Faina syaitan yukimu fil khalal, karena syaitan itu berdiri di celah-celah kita ketika sholat. Menggoda kan setan, berdiri, salah sedikit berdiri, salah sedikit berdiri. Makanya disyariatkan untuk dirapatkan. Dalam ayat lain, istau sufufakum, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Lurus dan rapatkan sop-sop kalian, dan janganlah kalian berselisih, sehingga hati-hati kalian berselisih. Maaf-maaf saja, misalkan sopnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang jauh. Ada yang ke belakang lagi, ke depan lagi gitu. Masya Allah. Ini mengurangi kehusuan ketika sholat. Allah Rasul menyatakan, Fatah tari pukul bakum nistaya, hati-hati kalian akan berselisih. Kalau hati sudah berselisih ketika sholat, maka maaf-maaf saja, kehusuan berkurang. Bahkan tidak ada khusyuk dalam sholat. Gara-gara tidak sopnya tidak lurus. Mudah-mudahan bisa dipahami, sebetulnya masih ada yang ingin kita sampaikan tentang permasalahan sholat berjamaah di masjid. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya tentang sholat berjamaah di masjid, insyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan. Berhubung waktu sudah tidak mencukupi lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadulillah ilaha ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.